Rasa tekane mati yen ngono jan pengenmu ngomong terus terang ra usah gawe cara medhoke sesambungan nek wis cukup semene anggon mule pebrayan kabeh tak pupus wae timbang gawe rusak pikiran aku biyen wis tau dadi aku jaluk pangapura apa kowe lunga mergo aku iki ra sugih kanggo omonganku pola tingkahmu ra tau ngajeni aku sakepenake dhewe awakmu gawe lara atiku iki pancen wis garise aku karo kowe pisah wis wegah gagas wanita sing gawe uripku kubrah saiki aku kudu move on lalekke alon-alon muga oleh gantine kuwi bakal aku biyen wis tau dadi Jesus.